والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan membaca sebuah tulisan risalah Limadha Takallama Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, yang ditulis oleh salah satu dari tulab Ghazal Masyair atau Syekh Ubaid Hafizahullah Abu Hatim Al-Bulaili pada bulan Rajab 1439 Hijriah. 1439 Hijriah. Jadi sebelum keluarnya tulisan Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala terkait dengan ta'liqat, ya, catatan-catatan terhadap celaan-celaan Syekh Muhammad bin Hadi dana wa iya, keluar tulisan beliau karena Syekh Rabi sudah mulai berbicara dari awal, ya, ketika fitnah ini barakallahu fikum menakutkan dan mengerikan akibatnya. Pada bulan Rajab tanggal 8 1449 dia menulis, 1439 dia menulis, Limadha Takallama Syekh Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. فإنه لا يخفى على كل ذي عقل فضلا عن ذوي العلم. Maka sesungguhnya tidaklah tersembunyi atas setiap orang yang punya akal, lebih-lebih orang yang memiliki ilmu, annal alama qad syahida fitnatan farraqat baina salafiyyin, annal alama, bahwa alam ini telah menyaksikan sebuah fitnah yang telah mencabik-cabik urusan as-salafiyyin, wa kana mudliquha wa murawwijuha ad-doktur Muhammad bin Hadi qabla sanatain aw akthar. Dan yang mengucapkan, melemparkan, membuang fitnah ini, dan yang melariskan fitnah ini adalah Dr. Muhammad bin Hadi 2 tahun atau lebih sebelumnya. Wa kanat salafiyun fil alami jami'an fi bidayatiha yuhsinuna dhanna bi Dr. Muhammad bin Hadi. As-salafiyun di alam ini semuanya di awal munculnya fitnah ini, mereka berbaik sangka kepada Dr. Muhammad bin Hadi. Ya, kita ini kan termasuk orang yang terlambat, karena memang kita orang yang tergolong jahil di dalam masalah fitnah. Para ulama dari awal munculnya mereka sudah menghadapinya. dan kita tahu di saat kemudian akan berlalu fitnah itu sebagaimana diucapkan oleh a'immatus sunnah. As-salafiyun di alam ini semuanya, di semua negeri maksudnya, di saat munculnya fitnah itu, mereka berbaik sangka kepada Dr. Muhammad bin Hadi. Kenapa? Wa annahu atqa wa a'dal min ayyatakallama fi unatin bila hujjatin wala bud. Husnudzannya kepada Dr. Muhammad bin Hadi bahwa dia adalah orang yang paling atqa menjaga diri. Ya, ini husnudzan. Artinya bahwa dia tidak mungkin melakukan demikian. Coba antum perhatikan baik-baik awal fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana kemudian muncul dari orang yang kita tahu sendiri siapa Syekh Muhammad bin Hadi. Suaranya kita dengar dulu. Kemudian barakallahu fikum kalamnya kita dengar, kita tidak pernah menyangka dan menduga. Lalu kemudian dari beliau munculnya fitnah besar sekarang ini barakallahu fikum. Jadi salafiyun di awal munculnya fitnah 2 tahun atau lebih di awal munculnya menyangka baik kepada Dr. Muhammad bin Hadi bahwa dia adalah orang yang atqa, sangat takut karena memang mengajarkan kita manhaj, mengajarkan kita akidah, mengajarkan kita adab akhlak. Bila berbicara barakallahu fikum tentang tazkiyah nufus, tangisan keluar, siapa yang tak tertegun? Jadi husnudzan pertama kali ketika munculnya di awal fitnah ini, wah, dia tidak akan melaksanakannya. Wa'adzal dan orang yang akan bersikap paling adil untuk berbicara kepada orang dengan tanpa hujah dan tanpa bukti. Ini husnudzan salafiyyin. Karena dia tahu bagaimana kredibilitas daripada Syekh Muhammad di awal. Bahkan kita di Indonesia ini mulai dari awal jihad fitnahnya Zulkarnain menjadi rujukan barakallahu fikum. Tempat bertanya, berziarah kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Husnudzan bahwa beliau tidak akan berbicara kepada orang-orang atau tentang orang-orang tanpa hujah dan tanpa bukti. Kemudian beliau mengatakan, fadafa'u anhu. Lalu mereka memberikan pembelaan terhadap Syekh Muhammad. Wa askadu dan mereka membungkam, menyuruh diam orang-orang yang berbicara padanya, ay pada Syekh Muhammad. Ini husnudzan. Di awal-awal munculnya fitnah, kita sudah akan berlalu fitnah. Syekh Rabi mengeluarkan barakallahu fikum kalam dan peringatan, catatan-catatan terhadap sekian lamanya tersimpan celaan dan cercaan Syekh Muhammad terhadap salafiyyin. Wadhalika min ajli tarkil kalami lahu. Yang demikian itu adalah dengan tujuan tarkil kalimah lahu. Min ajli tarkil kalimah lahu. Dengan tujuan memberikan kesempatan bagi beliau untuk berbicara, liyadzkura asbab tahdhirihi, agar beliau menyebutkan sebab-sebab tahdirnya, mimman sammahum su'afiqah, tentang orang-orang yang beliau namakan sebagai su'afiqah, tidak berbicara. Husnudzan pertama kali sampai kemudian disuruh diam, jangan berbicara. diberikan kesempatan untuk dia menyebutkan hujah-hujah, dalil-dalil atas peringatan-peringatan dia, tahdirannya si Muhammad terhadap orang-orang yang disebutnya sahabat. Wa kana Syaikhuna Rabi'u min awwali man talabuhu bil adillati ala kalam. Adalah Syaikhuna Rabi'u orang yang pertama kali menuntut dia untuk mendatangkan bukti-bukti dan dalil-dalil atas ucapannya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Wa hawala hafizahullah. Dan beliau Syekh Rabi terus berupaya. Tidak terampangan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah disemat-sematkan padanya gelar al-imam al-jarah wa ta'dil. Tidak terampangan. Apalagi kalau mungkin nanti akan disebutkan menuding dia tidak kemudian bersabar untuk menghadapi Syekh Muhammad bin Hadi. Wa kana Syekhun Ar-Rabi min awwali man qalabuhu bil adillati ala kalam. Adalah Syekhun Ar-Rabi orang yang pertama kali menuntut, beliau menuntut Syekh Muhammad untuk mendatangkan dalil-dalil atas ucapannya. Wa hawala. Dan beliau berupaya hafizahullah ayyajma'ahu untuk mengumpulkan dia si Muhammad biha'ula'il masyayikh dengan masyayikh-masyayikh yang kemudian diberikan gelar dilakobi dengan soal. Syekh Rabi itu sudah berupaya untuk kemudian mengumpulkan mereka-mereka ini. Jadi khilaf bukan antara Syekh Muhammad dengan Syekh Rabi. Khilaf beliau dengan masyayikh. Barakallahu fikum. Sehingga keliru menukilkan khilaf akran. Khilaf barakallahu fikum pertemanan. Ya teman dengan temannya khilaf. Atau kemudian menukilkan antara khilaf al-imam al-Bukhari dengan Muhammad bin Zuhli untuk kemudian ya mereka tidak saling kemudian ya subhanallah ada keliru ya ini akibatnya pertama sok pinter berbicara tentang fitnah sementara ada alim engkau yang telah mengajari membimbing engkau dari berbagai macam bentuk fitnah. Anda berlagak barakallahu fikum seorang seolah-olah orang mampu berbicara tentang fitnah. Anda tidak punya kemampuan. Kita bahkan sekian banyak alim tidak mampu berbicara tentang fitnah kecuali mereka-mereka yang Allah berikan taufik untuk kemudian mampu berbicara tentang fitnah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Syekh Rabi berupaya untuk mengumpulkan dia bersama masyayikh untuk usaha beliau barakallahu fikum menjaga dakwah salafiyah, menjaga salafiyin dari perpecahan barakallahu fikum. Karena kita tahu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafu syarr. Khilaf itu adalah jelek disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Rasulullah Azza wa Jalla mengangkat barokah bisa cuma dua orang khilaf di rumahnya Allah tentang malam Lailatul Qadar. Diangkat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi kalau Anda jujur mau kembali kepada kibar ulama, ya, Anda dari awal tidak akan berani untuk menebarkan fitnah soal fitnah di negeri ini. Tapi karena engkau punya kepentingan, sehingga engkau berani untuk menebarkan yang para ulama akabir memperingatkan darinya barakallahu fikum. Al-Syaikh Rabi' dari awal sudah memperingatkan dengan kalimat saya tidak rizal dengan menggunakan kalimat soal fikah. Dulu saya mencintai Syekh Muhammad, namun sekarang dia telah berubah dan dia telah berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya. Anda kemudian barakallahu fikum berlagak seolah-olah mengatakan Syekh Muhammad yang dizalimi, kita harus bela. Anda sesungguhnya sedang berhadapan dengan Al-Imam Rabi. Kedua, Anda sesungguhnya tidak percaya terhadap dahkan imam. Anda sesungguhnya berdusta bisa mengatakan kembali kepada kibar ulama. Anda berdusta, Allah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hawala hafizahullah ayyajma'ahu bihaulahi al-masyayikh wa dakatir. Dia berusaha Asy-Syaikh Rabi mengumpulkannya dengan haulah al-masyayikh, para masyayikh itu, wa dakatir dan para dokter-dokter tersebut, hatta yandura ma'ahu fi halihim. Sehingga dia Syekh Rabi melihat bersama Dr. Muhammad bin Hadi tentang kondisi mereka yang dianggap so'afifah tersebut. Illa annahu lam yujib asy-syaikha ila dzalik. Akan tetapi Dr. Muhammad bin Hadi tidak kemudian menjawab ajakan asy-syaikh Rabi hafizahullah ta'ala untuk bertemu dan berkumpul. Rahimani wa rahimakumullah. Wa mada fi fitnatihi yuhadziru min al-masyayikh as-salafiyyin, dan terus berlalu dengan mengibarkan bendera fitnahnya dan memperingatkan masyayikh salafiyyin, dan dia berkata, ana la yahummuni ahadun, saya tidak peduli pada siapa. Orang ini yang kita bela, orang ini yang kau kemudian menganggap orang dizalimi, lalu engkau mendoakan pondok ini hancur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum lam yujib asy-syaikh ila dzalik wa mada fi fitnatihi yuhadziru min al-masyayikh as-salafiyyin wa yaqul. Dan dia tidak menjawab asy-syaikh kepada ajakan untuk bertemu dan berkumpul, dan dia terus menebar fitnahnya dan memperingatkan dari masyayikh salafiyyin, dan dia berkata, ana la yahummuni ahadun, Muhammad bin Hadi la yakhsha illallah. Ini terekam semuanya ucapan dia barakallahu fikum. Saya tidak penting kepada seorang pun, tidak peduli. Dan Muhammad bin Hadi, ucapan dia, la yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Apa kira-kira kalimat ini bisa kemudian dituntut untuk bertemu, berkumpul bersama barakallahu fikum masyayikh salafiyyin? Waqad zakara ba'du masyayikh wa dakatira syahadat wa bayyinat 'ala dzalik. Dan sungguh sebagian masyayikh dan dakatira telah menyebutkan bukti-bukti syahadat, ya, saksi, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan atas yang demikian itu. Tidak berani, pengecut. Tetapi berlagak bagikan barakallahu fikum orang pemberani, tidak takut kecuali kepada Allah. Ya subhanallah. Orang yang seperti ini kemudian Anda bela, lalu kemudian Anda mendoakan, karena kita membaca risalah ini, kemudian didoakan kehancuran buat maat ini. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa aina aqluh, di mana akalnya, barakallahu fi. Naam, wa hauna su'al, di sini ada pertanyaan. Limada qara Syekh Rabi la yanfa'u bi dzikr Muhammad bin Adi, karena termasuk dari syubhat al-musahhiqah. Kenapa kok Syekh Rabi tidak sabar terhadap Syekh Muhammad 2 tahun, sementara dia sabar terhadap bulan-bulan-bulan? Barakallahu fi. Maka dia menjelaskan, innal arifa bi tariqati syaikhina Rabi' fi mu'alajati hadhihi al-qadaya la yusawiru syakkun fi annahu hafidhahu Allah qad istanfada subulan nuthi wa sabri ala Dr. Muhammad ibn Hadi. Jawaban beliau, takam ana sabartu alaih, sabartu alaih, saya telah bersabar atasnya. Orang yang paham jalan yang ditempuh oleh Syekh Rabi di dalam mengobati, memberikan jalan keluar terhadap problematika yang sedang menimpa, tidak akan dihinggapi oleh keraguan bahwa beliau hafizahullah telah menghabiskan jalan-jalan nasihat dan ketabaran atas Dr. Muhammad ibn Hadi. Bukankah dia telah mengajar kita untuk cepat kembali kepada Allah? Bukankah dia yang terus mengajak kita kembali kepada Syekh Rabi? Bukankah dia, barakallahu fikum, yang kemudian mengajari kita untuk menghormati alim ulama sejarah wa tahdid? Lalu kemudian Anda mau mengangkatnya menjadi alim ulama sejarah wa tahdid? Maka tak. Siapa yang mengangkatnya dia alim sejarah wa tahdid? Man? Abu? Ustazuh? Au syaikhuk? Man syaikhuk? Siapa guru engkau kemudian mengangkat dia sebagai alimul jarh wa ta'dil? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, sesungguhnya orang yang benar-benar paham jalan yang ditempuh oleh Syekh Rabi di dalam mengobati problematika, tidak akan ada keraguan yang hingga padanya bahwa hafizahullah ta'ala telah menghabiskan jalan-jalan, langkah-langkah untuk menasihatinya dan bersabar atas Dr. Muhammad ibn Hadi. Falamma ra'a tawassu'al ilahi wal furqah, maka di saat kemudian beliau menyaksikan semakin meluasnya khilaf. Na'udzubillah. Khilafnya itu bukan main-main. Barakallahu fikum. Ya. Sampai kemudian dicela dan digugurkan hukum-hukum daripada al-imamul jarh wa ta'dil. Terendahkan kedudukan masyayikh. Sampai Syekh Rabi mengatakan, ahad, lebih jelas fitnah ini dengan fitnahnya Hajjajiyah. Fitnah Hajjajiyah Muhammad bin Haddad, barakallahu fikum. Falamma ra'a tawassu al-ilahi wal furqah, di saat beliau menyaksikan meluasnya khilaf dan perpecahan, wa anna dr. sara al-mizar li hadhihi al-fitnah mandor tafwan, maka di saat doktor menjadi arah pandangan terhadap fitnah ini, baik di dalam mamlakah Arabiyah dan di luarnya, takallama syaikhuna Rabi bitilkal kalimah, maka Syekh Rabi berbicara tentang kalimat barakallahu fikum, bahwa langkah yang dilakukan oleh Dr. Muhammad bin Hadi lebih kejelas jami'an fi syatta anha'il alam ala al-fitnati allati ahdathaha Dr. Muhammad bin Hadi fasaru yanfuzuna salafiyin bilakabis sahafika. Dan sungguh telah tampil orang-orang di berbagai negeri di alam ini atas fitnah yang dilontarkan atau dibikin atau dicetuskan oleh Dr. Muhammad bin Hadi, sampai mereka melakopi salafiyin dengan lakop sahafika, termasuk di negeri kita ini. Habis Ustaz-Ustaz Antum barakallahu fikum. Kalau sampai Ustaz Antum dihabisi sebagai sahabika, ya lebih-lebih Antum, ya ayuhas salafiyu. Antum pengekor, Antum pembebek terhadap sahabika. Tidak ada habis semuanya. Sebagaimana habisnya masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan al-Imam Rabi barakallahu fikum di dalamnya. Fahallat fitnatuhu bil Jazair wal Maghrib wa Libya wa Tunis bal wasalat ila Eropa wa Amerika inda unatin hadithi ahdith bikufri. Sampai kemudian merangsek fitnahnya kepada Aljazair, Maghrib, Libya, Tunis, sampai kemudian ke Eropa, Amerika, yang menimpa orang-orang yang baru saja pindah dari kekufuran, baru masuk Islam. Fakaifa yuskatu amman hadha haluhu fadlan anittifa'i anhu. Bagaimana kemudian dituntut untuk diam dari ini, terlebih untuk kemudian memberikan pembelaan terhadapnya. Wa min al-adilla al-wadhih ala sa'yihi bil fitnah tilka al-mukalama bainahu wa bain al-Azhar Tanikar al-Jazairi wallati kana ad-duktur fiha harisan ala al-furqati wa adab al-ijtima'i wa aqta awamira bi alla yajtami' al-salafiyyun fi ma bainahum. Dan termasuk dari bukti-bukti yang nampak, yang jelas atas upaya dia di dalam menebarkan fitnah, yaitu pembicaraan dia dengan Al-Azhar Tanikar al-Jazairi, yang Dr. Muhammad bin Hadi semangat untuk melakukan perpecahan dan jangan berkumpul dan meletakkan perintah-perintah agar salafiyun tidak berkumpul di antara mereka. Fakana lahu dzalik, memang benar demikian. Terekam. Ya, dan kita sudah membaca rekaman percakapannya. Barakallahu fikum. Wa tafarraqal masyayikh akthar ba'dama kanat al-juhud takallala bi aqd al-ijtima' baina masyayikh al-Jazair akhdan bi nasahihi syaikhain Rabi wa Ubay. Kata beliau, berpecah belah tafarraqal masyayikh akthar, perpecahan menjadi lebih banyak lagi setelah ada upaya-upaya yang takallala, bersinar, berkilau, untuk kemudian terwujud lagi istimewa antara masyayikh al-Jazair. Ada persoalan di kalangan masyayikh Jazair. Subhanallah, mereka datang kepada Syekh Rabi, mereka datang kepada Syekh Ubay, untuk kemudian mereka berkumpul, sudah sepakat. Hampir-hampir barakallahu fikum diwujudkan. Tiba-tiba Muhammad ibn Hadi menelpon kepada Al-Azhar Tanikar, memperingatkan untuk tidak, jangan duduk kalian bersama mereka. Kalau kalian duduk bersama mereka, tidak ada kecuali akan melakukan talbis berbagai macam tudingan dan celaan. membawa pesan kepada dua imam, Rabi dan Ubay, hafizahumullah. Wa bi sa'yi man min al-Syaikh Abdul Ghani Auf, hatta qala li Zahir Thani qara'a al-istima' asa ayyakuna qariban. Upaya dan upaya yang dilakukan oleh Syekh Abdul Ghani Ausah. Sampai kemudian dia berkata kepada Lazhar Sadiqar, hampir sebentar lagi pertemuan akan terjadi. Faja'at Duktur Muhammad bin Hadi fa'adama kulli tilkal mata'i wa'awgara sudura wa zada fil furqati wa tahdisi bainal masyaih. Datanglah Doktor Muhammad bin Hadi menghancurkan semua upaya dan usaha tersebut, lalu menanamkan kebencian di dalam dada-dada dan menambah perpecahan, wattahrij dan juga mengadu dombaan bainan masyayikh di kalangan masyayikh. Hada kata dia. وقد طرق أسماعنا ثور بعضهم. Sungguh telah mengetuk gendang telinga kita ucapan sebagian mereka, kalamu Syekh Rabi fi Doktor Muhammad bin Hadi jarhun gairu mubassar. Sungguh bersama dengan ini semuanya, perilaku dan perbuatan bukti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi menghancurkan persaudaraan, sungguh telah mengetuk gendang telinga ini ucapan sebagian mereka, kalam Syekh Rabi Doktor Muhammad bin Hadi jarhun ghairu mufassar. Ucapan Syekh Rabi kepada Doktor Muhammad bin Hadi itu jarah tidak mufassar, ya Allah, ya Allah. Padahal Syekh Rabi telah berbicara bahwa zalama ikhwana, telah berbuat kezaliman terhadap saudaranya. Akhaf lebih jelek cara dan langkahnya dan hadadiyah. Jangan kalian belajar, sampai ada orang yang datang bertanya, boleh saya belajar kepadanya? Anda punya akal enggak? Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala kepada orang yang bertanya tersebut, barakallahu. Sudah demikian ucapannya, lalu kemudian diucapkan tentang jarah Syekh Rabi kepadanya, gairu mufassar. Wa huwa min muntalaqi nizain wa khilafin syahsi. Ini muncul dari perselisihan pribadi. Dan lebih jahat lagi kalau orang di Indonesia ini menukil-nukil dalam meragukan kredibilitas Syekh Rabi sebagai Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Apa tahunya Anda? Anda cuma bisa kemudian menukil-menukil dari sana sini, lalu Anda seolah-olah hakim menghakimi keputusan Syekh Rabi terhadap Muhammad bin Hadi. Fala nuqimu lahum wazna. Kalau demikian kita tidak anggap, ya, karena khilafnya syakhsi pribadi. Ya subhanallah. Jarahnya Syekh Rabi terhadap Muhammad bin Hadi tidak mufassar. Fala qulu li hadzal qatil. Kita katakan kepada si pengucapnya, innal umma ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sungguh Anda menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari far'un, cabang dari penggambaran. Anda mau meletakkan hukum Syekh Rabi enggak sabar, ini hukum loh. Anda harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan salafiyin. Anda menghukumi bahwa Syekh Rabi tidak bersalah. Anda tahu problematika tersebut. Sampai mana Anda mengkaji dan mendalami fitnah itu? Bagaimana? Barakallahu fikum. Innal hukma 'ala syai' far'un an tasawwuri. Keluarnya hukum berarti ada gambaran pada engkau. Fa idza kana syakhsu tilata matiratihi ad'awiyyah ba'idan 'anil khilafatil waqi'ah fis-sa' fa innahu la yusallamu lahu ay yaqudha fiha min ghairi tasawwurin sahihin li mu'athayatiha. Seseorang di sepanjang hidupnya jauh dari mengkaji dan mendalami khilafat yang terjadi di sana. Dia cuma nerima saja dari awal, nerima dari alim. Dari awal kita nerima dari alim. Karena dia percaya. Dan orang ini benar-benar menjadi rujukannya. Barakallahu fikum. Karena engkau tidak punya gambaran tentang bahaya fitnah itu. Sehingga engkau mengambil ucapan orang yang engkau percaya. Apabila seseorang di sepanjang perjalanan hidup dakwahnya jauh dari mengenal khilafat al-waqiyah di lapangan, فَإِنَّهُ لَا يُسَلَّمْ لَهُ. Orang ini tidak akan bisa diterima di saat dia ayyakut masuk ke dalam fitnah dengan tanpa ada gambaran yang benar tentang fitnah tersebut. Hatta walau kana lahu minal ilmi ma yu'ahiluhu li'isdari al-ahkam. Walaupun dia itu memiliki ilmu dan punya keahlian untuk mengeluarkan hukum, belum tentu dalam qadhiyah fitnah dia mampu kemudian mengambil hukum dengan gambaran yang tepat. Mungkin ada orang yang kalau berbicara tentang hukum fikih, bolehlah dia mampu melihat dalil-dalil para ulama khilaf yang terjadi barakallahu fikum. Tapi ketika disodorkan terkait dengan apa yang terjadi, dia tidak punya kemampuan. Karena dia tidak mengkaji dan mendalaminya barakallahu fikum. Kalau sekiranya orang alim tidak mampu kemudian untuk mengeluarkan hukum di saat fitnah itu terjadi, لأن الحكم على الشخص متعلق بمعرفة حاله. Karena menghukum seseorang itu terkait dengan mengetahui halih, kondisi dan keadaannya. Maksudnya tidak sembarangan Anda kemudian plos-plosan ngomong, ya, dapat rekaman, ya, kemudian Anda tidak sarapun. Antum punya ustaz-ustaz yang mengajari, yang mengajar antum ilmu. Antum bisa bertanya kepadanya, benar gak siapa ini? Tidak kemudian Anda menyodorkan kepada orang lain. Mungkin yang rodok-rodok, yang melihat kepada fitnah masih bimbang dan ragu. Lalu kemudian Anda sodorkan, ini rekaman, barakallahu fikum. Sementara Anda sendiri tidak tahu. Bukankah itu adalah kejahatan? Bukankah itu adalah dosa? Tidak kemudian memberikan seseorang informasi yang jelas dari siapa, apa tujuannya, di belakang apa yang Anda sodorkan kepadanya. Jadi ini adalah barakallahu fikum sikap rahimani wa rahimakumullah belum mampu untuk kemudian seorang diri keluar berbicara tentang fitnah. Berarti Anda harus mengikat diri dengan ulama yang mengerti fitnah itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa inna syaikhana Rabi' min a'rafin nas bi haqiqati Dr. Muhammad bin Hadi wa fitnati. Dan sungguh syaikhana Rabi' orang yang paling mengetahui tentang hakikat Dr. Muhammad bin Hadi dan juga fitnahnya. Fahal sorot tahdiru min ahlil fitani wa mimman yas'a fi tafriq baina salafiyyin fil alam wa yushinu nufusa bi tabyiti syarr kama fil mukalamatil hatifiyyatil anifatu dhikr yuqalu fihi inna tahdhira minhu wa min fitnatihi la yaqumu ala al-hujjati wal bayyina. Apakah peringatan terhadap penebar fitnah, ahlul fitan, dan orang, maksudnya Syekh Muhammad, yang berupaya untuk mencabik-cabik persaudaraan salafiyin di alam, lalu membakar jiwa-jiwa dengan menanamkan kejahatan, sebagaimana pembicaraan lewat teleponnya yang baru saja kita sebutkan, lalu Syekh Rabi dikatakan peringatan beliau kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan fitnahnya tidak ada hujah dan tidak bagi tampak bayina. Ya Allah, dibalik. Ya, barakallahu fikum. Maka ini sekali lagi, Bu, jangan dianggap main-main. Fitnah sahabi barakallahu fikum. Jangan kemudian dianggap selesai dengan senyuman, dengan tampak ikrar rujuk kepada al-haq. Jangan selesai dengan kemudian barakallahu fikum, Anda itu adalah berbuka manis kepada saudara Anda dengan tampak menampakkan sikap engkau di atas Allah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Inna qaila hadzal kalam ahadu rajulaini. Sesungguhnya pengucap ucapan ini salah satu dari dua orang. Pertama, imma annahu la ya'rifu haqiqatal fitnah allati ahdathaha Muhammad bin Hadi. Kemungkinan pertama, bahwa dia tidak mengenali hakikat fitnah yang kemudian dicetuskan oleh Muhammad bin Hadi. Satu. Dua, au annahu la ya'rifu ma'na al-hujjah wal bayyinah fi hadzal maqam. Atau dia tidak mengenali makna hujjah dan bayyinah fi hadzal maqam, di maqam ini. Subhanallah. Bisa fitnah Muhammad al-Imam, kita barakallahu fikum tidak pernah membaca sedemikian di majlis kita. Karena semuanya berjalan di atas bimbingan ulama. Tapi di saat fitnahnya Muhammad bin Hadi, ada yang tersambar, ada yang kemudian pura-pura barakallahu fikum ikut atau menimbrung padanya, ikut-ikutan, hafizat, dalam kondisi dia buta dalam fitnah, dalam kondisi dia tidak mau mendatangi ustaz-ustaznya yang ada di sini untuk mencari penjelasan barakallahu fikum bagaimana sih sesungguhnya fitnah. Berlagak orang jawara barakallahu fikum. Biar kalian didoakan lagi hancur pondok ini. Hafizani wa hafizakumullah. Karena kita berbicara tentang membawa fatwa alim ulama agar kita terpelihara dari fitnah yang melanda rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imma annahu la ya'rifu haqiqatal fitnah allati ahdathaha Muhammad bin Hadi. Dia tidak kenal hakikat fitnah yang kemudian dicetuskan oleh Muhammad bin Hadi. Au annahu la ya'rifu ma'na al-hujjah wal bayyinah fi hadzal maqam. Atau dia tidak mengenal makna hujjah dan bayyinah di permasalahan ini barakallahu fikum. Wa tawaqqa'a akala hadza aw dzah. Fa innal mu'awwala ala kalami fi hadzal maqam huwa al-'alim alladhi yatakallamu fil rijal ala tariqati ahli al-hadis. Apakah kondisi dia pertama atau yang kedua, dia tidak kenal fitnah Muhammad bin Hadi, atau dia tidak kenal hujjah dan bayyinah dalam masalah ini apa sih? Apa ini atau itu? Maka tetap kembalinya pembicaraan ini dalam persoalan fitnah ini kepada alim yang berbicara tentang rijal dengan jalan dan tarifah ahlul hadis. والذي مبرر لصد العدوان بكل أشكاله على الدعوة السلفية yaitu orang yang sudah tampil menghadang setiap permusuhan dengan berbagai macam bentuknya atas dakwah salafiyah. Coba antum membaca perjuangan Zahal Imam Rabi Barakallahu Fikum. Mulai dari kita diperkenalkan oleh Allah dakwah salafiyah, lalu beriringan dan berbarengan dengan beragam-ragam fitnah menimpa dakwah ini. Alhamdulillah. Dulu di dalamnya juga Syekh Muhammad bin Hadi. Kita tahu dan kita kenal dia. Maka di saat rahiman wa rahimakumullah, dia yang mengobarkan fitnah. Apakah kemudian tetap kita nyantol padanya? Lalu kita membuang siapa yang kita percaya dan menjadi rujukan kita di dalam fitnah-fitnah demi fitnah yang menimpa. Lalu kita tinggalkan karena ingin membela orang yang menebar dan mengibarkan fitnah barakallahu fikum. Wa amma ghayruhu mimman yasghuruhu sinnan wa ilman fa anna lahu ayat asadda li hadha al-jabal al-ajam wa yuhawilu zahzahata thiqatin nas fi ahkami. Adapun selainnya, orang yang masih umuran, maaf, umuran Syekh Muhammad itu seumuran putranya Syekh Rabi Muhammad bin Rabi, seumuran barakallahu fikum anaknya Syekh Rabi. Terus dikatakan khilaf akhrab opo. Ya, khilaf syaksi. Ya subhanallah. Bukankah makanya Syekh Muhammad itu bifadlillah thumma kemudian bifadli Asy-Syaikh Rabi barakallahu fikum. Dia punya kedudukan di tengah-tengah salafiyin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun selain beliau, dari orang yang masih muda umurnya, wa ilman dan juga ilmunya, bagaimana dia akan tampil menghadang Jabal Al-Ajam, Jabal yang kokoh dan tinggi, lalu kemudian dia berupaya untuk mencabik-cabik kepercayaan orang terhadap hukum-hukum Asy-Syaikh Rabi barakallahu fikum. Bagaimana dia melakukan demikian? Kalau sekiranya dari awal Syekh Muhammad menyambut ajakan Syekh Rabi, insya Allah. Tapi itulah fitnah yang Allah ingin limpahkan kepada kaum salafi. Betapa banyak rekaman-rekaman dan saya termasuk orang fan terhadap Syekh Muhammad karena pembicaraannya. Subhanallah, ya, berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang, ya, kita tidak tahu karena dia adalah alim kita barakallahu fikum. Maka di saat kemudian fitnah itu datang darinya, apakah lalu kita meninggalkan Dzal Imamu Ar-Rabi bin Hadi, lalu kemudian kita membela dan ikut mengibarkan fitnah di tengah-tengah salafiyin? Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi fi Siyar, wa nahnu la nas'al ismata fi a'immatil jarh wa ta'dil. Kita tidak menetapkan, mengakui, menempelkan kemaksuman pada imam-imam al-jarh wa ta'dil. melakukan demikian. Lakinhum akbarun nasi sawabah. Tapi mereka itu adalah orang yang paling banyak sawabah. Benarnya. Wa andaruhum khata'an dan jarang mereka tersalah. Andar jarang. Kalaupun salah, ya salah namanya manusia. Wa asyadduhum insafah, orang yang paling sangat-sangat insaf di dalam memberikan hukum. Jangan Anda menganggap si Robi, Anda biaskan seperti guru Anda, atau mungkin seperti kita-kita, atau seperti diri Anda. Barakallahu fikum, yang serampangan berbicara, barakallahu fikum. Wa abadahum anisahab, orang yang paling jauh dari kemudian untuk emosional. Barakallahu fikum. Wa idza tafaqu ala ta'dilin aw jar, apabila mereka telah sepakat di dalam memberikan sanjungan atau jarak, maka masak bihi, peganglah dia, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Wahdud alaihi binawajidai, gigit dia dengan dua gigi geraham engkau. Wala tatajawazhu fatandam, jangan engkau meninggalkan dia, melampaui, berlagak, lalu Anda menyesal. Wa man syadda minhum fala ibrata bihi, maka barang siapa yang ganjil dari mereka tidak akan menjadi ibrah, tidak menjadi patokan, barakallahu fikum, kalau ada yang ganjil di dalam pendapatnya. Faqalli ankal ana, lepaskan dirimu dari kelelahan dan kecapekan. Ya Allah, Allah telah memberikan kemudahan, Allah telah memberikan kelonggaran hidup engkau, Allah telah memberikan keringanan kepada engkau. Fakhalli ankal ana wahsil qawsa bariyah, berikan panah ini atau qaws tempat panah ini kepada memang ahlinya. Kalau Anda yang nembak enggak punya keahlian memanah, ya kemana larinya? Fakhalli ankal ana, ya sudah, lepaskan dirimu dari kelelahan dan kecapean, berikan semua anak-anak panah dan tempatnya ini sampai kemudian usurnya kepada pelemparnya. Fawallah laulal kuffarul akabiru la khatabat izdanadiqatu alal manabit, demi Allah, kalaulah bukan karena kuffar al-akabir, orang-orang besar, la khotobati zanadiqatu, niscaya kaum zanadiqah akan berbicara di atas mimbar-mimbar. Kalau bukan karena huffaz ba'dallah, kemudian huffaz al-akabir, orang-orang zindiq akan berbicara di atas-atas mimbar. Terakhir beliau mengatakan, barakallahu fikum, wala yafutuni huna tanbihul qawm ala amrin muhim yadullu ala kirafihim wa adami ikrarihim ala rakyat. Dan tidak luput di sini saya memberitahukan kepada kaum atas urusan mereka yang sangat penting, yang menunjukkan bahwa mereka itu orang goncang, tidak punya kekokohan di dalam satu pendapat. Bolak-balik. Pindah dari satu alim ke alim yang lain. Kena keluarkan anak panahnya. Pindah lagi. Goncang benar hidupnya. Tapi demikianlah kesesatan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ulama sunnah tidak kemudian dia jadikan sebagai pegangan, tetapi menjadi main-mainan, barakallahu fikum, dirinya. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, saya mengatakan kepada ikhwanuna, terus kita kembali, barakallahu fikum, kepada warasatul anbiya, mereka-mereka yang Allah pilihkan untuk menjadi pejuang dakwah ini di tengah-tengah kita, min ulama al-akabir. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita barakallahu fikum, dan terus mengarahkan kita atau memberikan taufik untuk berjalan di atas bimbingan a'immatu as-sunnah, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafadhalu, barakallahu fikum.